Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, mohon penjelasannya tentang tidak bolehnya yakni pekuburan di masjid. Namun kebanyakan orang berhujjah bahwa Masjid Nabawi pun terdapat pekuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya. Telah dijelaskan oleh Syekh mereka para masyayikh, terkhusus adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid fi Syarh yani Kitab At-Tauhid. Pertama, asalnya kita lihat dari sisi sejarahnya. Dari sisi sejarah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di dalam masjid. Masjid duluan, kemudian kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar di mana? Di samping masjid, yakni di ghurfahnya, rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Jawaban yang pertama dari sisi sejarah bahwasanya tidak di dalam masjid dikubur, yakni di ghurfahnya, di kamarnya ataupun di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Jawaban yang kedua. Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala. Permasalahan tausi', yakni perluasan masjid. Mereka para ulama di zaman tersebut akan diperluasnya masjid, mereka tidak setuju kalau diperluas mengarah ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi hukumah, daulah, malik, yaitu raja ataupun khalifah pada waktu itu, ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, tetap. Sehingga dari situ, ikhwana fillah hafidhakumullah, dibuatlah rangka berapa tembok? 3, ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, dan terpisah antara masjid dengan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin yang salat di Masjid Nabawi sama sekali tidak sujud menghadap kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi, kalau seandainya tidak ada orang yang menunjukkan kalau itu kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kuburiyin, tentu orang ziarah ke Masjid Nabawi tidak tahu kalau itu adalah kuburannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini, ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, tidak ada satu dalil pun dan dari sisi manapun yang menunjukkan bahwasannya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam masjid. Yang semestinya kalau orang itu masih ada kesamaran, wal khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik.